बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेसत हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम निज़ाम खिलाफत निज़ाम जमात के हवाला से बात करनी शुरू की थी। Kemarin kita mulai pembicaraan berkenaan dengan tujuan dibangkitnya Hazrat Masih Maud alaihi wasallam Nizam Khilafat. Is mazmoon mein ya in lectures mein main aapko bataunga ki Nizam Jamaat kis tarah establish hua. Dalam berkenaan dengan topik ini saya akan sampaikan bagaimana Nizam Jamaat ini tumbuh berkembang. जो दोस्त आज शामिल हुए हैं उनके लिए खुलासतन जो बातें मैंने कल बयान की थी पहले वो बता देता हूँ। Pertama-tama saya akan sampaikan khulasa atau ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin bagi saudara-saudara yang baru bergabung hari ini. अगर हम मज़ाहिब की तारीख का मुताला करें, jika kita melakukan penyelidikan atau mutaliah kepada sejarah agama-agama, तो हमें ये नज़र आता है कि तकरीबन तमाम मज़ाहिब में आखिरी ज़माना में एक मऊद के आने का वादा है या ज़िक्र है। Bahwa hampir semuanya, hampir di semua agama ada satu janji tentang kedatangan seseorang di akhir zaman ini. इन पेशगोइयों के मुताबिक हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मबूस हुए। Dan berdasarkan nubuatan-nubuatan inilah Hazrat Masih Maud alaihi wasallam pada saat ini diutus. आपने किसी बकायदा उस्ताद या मदरसा से कोई दुनियावी तालीम हासिल नहीं की। Beliau tidak mendapatkan pendidikan formal, pendidikan secara formal dari seorang ustaz atau sekolah pun. Dari seorang guru, maksudnya tidak mendapatkan pendidikan formal melalui guru atau sekolah apapun. लेकिन जैसा कि उस ज़माना का रवाज था, tetapi sebagaimana kebiasaan pada saat itu कि नवाब और रईस खानदानों के बच्चों के लिए घर में कुछ असातिज़ा मुकर्रर किए जाते थे। Untuk keluarga bangsawan atau keluarga priai selalu ditetapkan guru-guru yang mengajar di rumah-rumah mereka। चुनाचे हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के लिए भी आपके वालिद साहब ने कुछ असातिज़ा मुकर्रर किए। Demikianlah untuk Hazrat Masih Maud alaihi wasallam juga orang tua beliau telah menetapkan beberapa guru untuk mengajar beliau di rumahnya। जिनसे आपने फारसी अरबी के कुछ शुरू के अबवाब पढ़े। Yang mana melalui mereka beliau SAW memulai untuk belajar bahasa Persia dan bahasa Arab. इसी तरह तिब की तालीम आपने अपने वालिद साहब से हासिल की। Demikian juga beliau mendapatkan pelajaran tentang ilmu kedokteran dari orang tua beliau, dari ayah beliau sendiri. हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इब्तदा से ही खुदा ताला की इबादत की तरफ बेइंतहा तवज्जो थी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम sejak kanak-kanak memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ibadah। दूसरी तवज्जो आपकी इस्लाम के दिफा की तरफ थी। Kemudian perhatian beliau yang kedua adalah untuk mempertahankan Islam। कि किसी तरह इस्लाम पर मुखालिफीन जो इतराज़ात करते हैं और आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो इतराज़ात करते हैं उनका जवाब दिया जाए। Dengan cara apapun beliau memberikan jawaban-jawaban terhadap keberatan-keberatan, baik itu keberatan terhadap Islam ataupun keberatan-keberatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam। इन दोनों बातों की तरफ आपकी बेइंतहा तवज्जो थी। Perhatian beliau sangat besar sekali terhadap kedua hal ini। आप इसके लिए मुख्तलिफ कोशिशें भी करते, लोगों को इस तरफ तवज्जो भी दिलाते। Beliau juga berusaha dengan semaksimal mungkin, selain itu beliau juga mengingatkan orang-orang ke arah ini। लेकिन खुदा ताला की हिकमत का तकाजा था कि खुदा ताला ने ये काम आपसे लेना था। Tetapi inilah tuntutan dari hikmah Allah Ta'ala bahwa pekerjaan ini akan Allah Ta'ala lakukan melalui tangan beliau। چنانچہ کوئی اور ایسا شخص سامنے نہ آ سکا جو اسلام کا دفاع کرتا. Sehingga demikianlah tidak ada seorang pun selain beliau yang datang yang mampu untuk melakukan pekerjaan ini selain daripada beliau. چنانچہ حضور نے خود اس کام کا بیڑا اٹھایا. Oleh karena itu حضور علیہ السلام sendiri mengambil pekerjaan ini. اور حضور نے کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی. Kemudian حضور menulis kitab براہین احمدیہ. ایک بات میں نے کل بھی عرض کی تھی, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ براہین احمدیہ کے متعلق بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضور کی پہلی کتاب ہے. Kemarin juga saya pernah menyampaikan dan saat ini pun saya akan sampaikan bahwa orang-orang berpikir bahwa Barahin Ahmadiyah ini adalah kitab pertama dari Hazrat Akas alaihi salam. Lekin ye baat durust nahi hai. Tetapi hal ini tidaklah betul. Durust hai ke jo huzur ki kutub shaya hui kitabi shakal mein unme Barahin Ahmadiyah pehli hai. Yang betul adalah bahwa dalam bentuk kitab yang disebarkan inilah yang pertama. Jadi kitab pertama yang disebarkan. Lekin Barahin Ahmadiyah se bhi baaz tahreerat purani hai. Tetapi sebelum Barahin Ahmadiyah juga banyak sekali tulisan-tulisan huzur jo mukhtalif akhbarat aur risalon mein chhapi yang di terbitkan di berbagai macam surat kabar jinko hum purani tahreeron ke naam se jante hain yang mana kita mengetahuinya sebagai kitab purani tahreer. خیر جب حضور نے براہین احمدیہ تحریر فرمائی ketika حضور menulis براہین احمدیہ kitab براہین احمدیہ تو اسلام میں ایک نئی جان پڑ گئی نئی زندگی آ گئی وقت اسلام کمبالی ہدوپ لگی ہر طرف سے مسلمانوں نے آپ کی بے انتہا تعریف کی maka umat Islam dari seluruh dunia dari seluruh penjuru memuji-muji beliau. حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی جو بعد میں حضور کے شدید مخالف ثابت ہوئے sehingga orang-orang yang setelah yang kemudian hari menjadi para penentang huzur pun mereka pun memberikan pujian-pujian yang tinggi kepada beliau. مثلاً محمد حسین بطالوی صاحب seperti محمد حسین بطالوی Tuan محمد حسین بطالوی محمد حسین بطالوی صاحب نے اس کتاب پر ایک ریویو لکھا Beliau Muhammad Husain Batawi Sahib menulis review, menulis ulasan terhadap kitab ini. Aur is review mein unhone likha ke muallif Barahin Ahmadiyah ne is kitab ke zariye Islam ki wo khidmat ki hai jo guzashta 1400 saal mein kisi shakhs ne nahi ki. Di dalam tulis ulasannya ini beliau menuliskan bahwa penulis kitab ini yaitu kitab Barahin Ahmadiyah ini dia telah menulis sesuatu yang tidak ada seorang pun yang pernah menulisnya selama 1400 tahun ini. Is kitab mein huzur ne ye sabit farmaya ke Islam ka khuda zinda khuda hai, Islam ka nabi zinda nabi hai aur Islam zinda mazhab hai, Islam ki kitab zinda kitab hai. Di dalam kitab ini beliau membuktikan bahwa Islam adalah agama yang hidup, Tuhan Islam adalah Tuhan yang hidup, Nabi Islam adalah Nabi yang hidup, dan kitab Islam adalah kitab yang hidup. Aur huzur ne challenge diya ki agar kisi ko isme koi shak ho, dan huzur memberikan tantangan kepada siapa saja yang merasa ragu dengan kitab ini, to wo muqabla kar sakta hai, maka dia bisa menghadapi ku melawanku. اور اس مقابلے کے لیے نشان دکھانے کے لیے میں موجود ہوں dan untuk sebagai tanda dari perlawanan ini maka aku sendiri sebagai tanda dari pertandingan ini adalah aku sendiri. جب حضور کی یہ کتاب شائع ہوئی تو قادیان میں آریہ سماج یا آریہ دھرم والوں کی بڑی کثرت سے تعداد موجود تھی. Ketika kitab ini disebarkan maka di Qadian itu banyak sekali jumlah Arya Samaj atau Arya Dharam agama orang-orang Hindu ini banyak sekali jumlahnya di Qadian. Aur wo Islam par bade hi dil azar hamle karte the, dan mereka dengan lancangnya menyerang Islam. Unhone ye mutalba kiya ke sabse pehle hame nishan dikhaya jaye. Mereka menuntut bahwa pertama-tama perlihatan kepada kami tanda itu, tanda kebenaran tadi itu. Chunache Huzur ne unke is mutalba ko kabul farmaya. Karena itu demikianlah Huzur menerima untuk apa menerima tuntutan mereka ini. Aur do nishan jo hai wo unke liye zahir hue jinki Huzur ne peshgoi farmayi. Ada dua tanda untuk mereka yang telah zahir, yang mana Huzur telah nubuatkan. Ek peshgoi muslim maut ke rang mein puri hui. Satu nubuatan dalam wujud Hazrat Musih Maud radhiyallahu anhu yang telah sempurna. Aur dusri lekh ram ke maut ke natijah mein puri hui. Yang kedua, nubuatan yang kedua adalah kematian dari Pandit Lekh Ram. Jab Huzur ki kitab Barahine Ahmadiyya shaya hui, ketika kitab Huzur Barahine Ahmadiyya ini disebarkan, to mukhtalif logon ki taraf se Huzur ki khidmat mein ye darkhwast ki gayi, maka banyak sekali orang-orang yang menyampaikan permohonan kepada Huzur ke hamari bait li jaye, ambillah bayat kami. Unme sabse zyada aham naam Hazrat Sufi Ahmad Jan Sahib ka aata hai. Di antara mereka yang terutama adalah ada satu nama yaitu Hazrat Sufi Ahmad Jan. Huzur ne farmaya ke abhi mujhe bait lene ki Khuda Taala ki taraf se ijazat nahi. Beliau bersabda bahwa hingga saat ini saya tidak diperintahkan untuk mengambil bayat dari siapapun. Unhone darkhwast ki ke theek hai jab bhi aapka bait lene ka irada ho aapko Khuda Taala ki taraf se ijazat ho. Beliau mengatakan bahwa baiklah kalau begitu, maka kapanpun ketika Tuhan ingin mengambil bayat dan ada perintah, ada izin dari Allah Ta'ala untuk mengambil bayat, sabse pehle meri bayat lijiye, maka pertama-tama ambillah bayat dariku. Isi tarah Hazrat Khalifatul Masih Awal ne bhi darkhwast ki. Demikian juga Hazrat Khalifatul Masih Awal pun menyampaikan permohonan yang sama. Jab Khuda Taala ne Huzur ko hukam diya, ketika Allah Taala memerintahkan Huzur ke ab bayat lene ki ijazat hai, saat ini telah diberikan izin untuk mengambil bayat, to Huzur ne ek ishtihar shaya kiya, maka Huzur menulis satu ishtihar, satu apa namanya, selebaran, aur logon ko kaha ke jo log bayat karna chahte hain taqwa ke husool ke liye, dan bersabda kepada orang-orang bahwa siapa yang ingin bayat untuk mendapatkan ketakwaan, wo muqarrara tarikh par Ludhiana mein tashreef le aaye, jo muayyan kiya tha ki muqarrara tarikh date, maka datanglah ke Ludhiana, itu satu tempat yang sangat bersejarah yang telah ditetapkan, satu tempat yang telah ditetapkan yang bersejarah di Ludhiana. Aur Huzur ne 23 March 1889 ki tarikh muqarrar ki, dan Huzur telah menetapkan yaitu pada tanggal 23 Maret 1889. Chunache jab Huzur ne bait lene ka silsila shuru kiya, demikianlah ketika Huzur sudah memulai silsilah bayat ini. Us waqt tak Hazrat Sufi Ahmad Jan Sahib wafat kar chuke the. Pada saat itu Hazrat Sufi Ahmad Jan Sahib sudah wafat. Lekin Huzur ne unke saath wada kiya tha. Tetapi Huzur telah berjanji kepadanya. Huzur ne apne wade ko is tarah pura kiya. Dan Huzur untuk menyempurnakan janjinya ini beliau melakukan seperti berikut ini. Huzur ne unke ghar par bait li. Huzur mengambil bayat di rumah beliau. Aur sabse pehli bayat Hazrat Khalifatul Masih Awal ki li. Dan bayat yang pertama diambil dari Hazrat Khalifatul Masih Awal. Riwayat mein milta hai ke Huzur ke bayat lene ka tariq ye tha. Di dalam riwayat diceritakan bahwa tata cara pengambilan bayat itu adalah seperti ini. Ke Huzur ek chote kamra mein tashreef farmate. Wah, Huzur berdiri di satu kamar yang kecil. Huzur khud ek-ek shaks ko andar bulate. Kemudian Huzur memanggil satu-satu ke dalam. Aur unki bayat lete. Kemudian mengambil bayat dari mereka. Bayat lene ke baad har dafa huzur lambi dua karwate. Setelah mengambil satu bayat, huzur kemudian berdoa yang sangat panjang. Ibtida mein jo baitein hui unki tadad 40 batai jati hai. Bayat pertama jumlahnya adalah 40 orang. Bayat lene ke baad jo pehli baat huzur ne irshad farmayi. Setelah pengambilan bayat ini, petunjuk pertama dari huzur adalah wo ye thi ke bayat karne walon ke naam ek register mein darj kiye jaye. Bahwa nama orang-orang yang mengambil bayat itu agar dituliskan di dalam satu buku registrasi. Goya ye huzur ka pehla intizami hukm tha. Seolah-olah inilah perintah nizam pertama dari huzur, aturan pertama dari huzur. Aur shoba tajneed ka aghaz hua. Dan departemen tajneed dimulainya departemen tajneed. Iske baad yahan tak humne kal pad liya tha. Sampai sinilah kemarin kita membacanya. Iske baad huzur ne ek kitab Fathe Islam tahrir farmayi. Setelah itu kemudian huzur menulis kitab Fathe Islam, kemenangan Islam. Is kitab mein huzur ne 5 bunyadi baaton ka zikr farmaya. Beliau di dalam kitab ini beliau menyampaikan 5 asas. Huzur ne farmaya ke jo kaam mere supurd hua hai uski 5 shaakhe hain. Beliau bersabda bahwa pekerjaan yang diserahkan kepadaku ini ada 5 cabang. Memiliki 5 cabang. Pehli shaakh huzur ne bayan farmayi ke taalif aur tasneef ka silsila hai. Cabang pertama yang beliau sampaikan adalah books, penulisan dan penerbitan. Dusri shaakh huzur ne bayan farmayi ishtiharat hain. Kemudian yang ke cabang yang kedua adalah selebaran-selebaran atau pamflet. Tisra huzur ne bayan farmaya ke mehman khana hai, langar khana hai. Kemudian cabang yang ketiga adalah langgar khana. Chautha huzur ne bayan farmaya ke khutoot ka silsila hai. Kemudian yang keempat korespondensi. Aur panchwa huzur ne bayan farmaya ke jamaat hai. Dan yang kelima adalah jamaah. Yahan main ek baat khususiyat ke sath arz karni chahta hu. Saya ingin menyampaikan secara khusus di sini satu hal. Huzur ne isi kitab mein bayan farmaya hai, yang huzur sampaikan di dalam kitab ini, ke guzashta 7 saal mein, bahwa 7 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, sama yani barahine ahmadiyya ki ishaat ke baad se lekar 1891 ki baat ho rahi hai, yaitu setelah dimulai dari diterbitkannya Barahin Ahmadiyah sampai 1891. Hazur farmate hain ki in 7 saalon mein 20,000 ke qareeb ishtiharat shaya kiye gaye hain, bahwa di dalam masa 7 tahun ini ada kurang lebih 20,000 selebaran telah di sebarkan. Fir huzur ne farmaya ke is arsa mein yani 7 saal mein hi 60,000 mehman aaye hain. Kemudian di dalam masa 7 tahun ini ada kurang lebih 60,000 tamu yang datang. Fir huzur ne farmaya ini 7 saalon mein 90,000 ke qareeb khat aaye hain jinka jawab diya gaya hai. Kemudian di dalam masa 7 tahun ini juga kurang lebih sekitar 90,000 surat-surat datang dan telah dijawab. Ye wo waqt hai ke jab abhi huzur akele hain, sirf bait karne wale chand afraad. Inilah masa-masa di mana huzur hanya sendiri saja dan beberapa orang yang mengambil bayat, beserta beberapa orang yang mengambil bayat itu. Ye baat hamare liye qabil gaur bhi hai aur qabil amal bhi hai. Hal ini bagi kita layak untuk dipikirkan dan juga untuk diaplikasikan, untuk dilaksanakan. Huzur ne akele 7 saal mein 90,000 khutoot ke jawab diye hain. Huzur dalam masa 7 tahun ini telah menjawab 60 ribu surat. Ham sab ne milkar apni sari zindagi mein shayad 90,000 khutut na likhe hain. Kita semuanya kalau bersatu sekalipun, bersama-sama sekalipun dalam sepanjang usia kita, kita mungkin tidak sanggup untuk membalas surat sebanyak 90,000 surat itu. Bawujud iske ke har tarah ki sahuliyat muyassar hain. Selain itu kita memiliki fasilitas yang sangat banyak sekali. Huzur akele the. Huzur sendiri. Qadian ek chota sa gaon hai. Dan Qadian itu adalah satu kampung yang sangat kecil. Huzur khud dakhana mein jate. Huzur pergi sendiri ke kantor pos. Khat lete. Kemudian menulis surat. Usko kholte. Mengambil surat dan membukanya. Usko padte. Membacanya. Uska jawab tehreer farmate. Kemudian menulis jawabannya. Bahut sare jawab aise the jo ilmi rang rakhte the jiske liye kitabon se hawala jat ki zarurat hoti thi. Kemudian banyak sekali surat yang jawabannya itu memerlukan referensi-referensi keilmuan dari berbagai macam kitab. Phir us jawab ko dobara lifafe mein dalte. Kemudian jawaban-jawaban itu kembali dimasukkan kembali di dalam amplop. Lifafa band karne ke liye glue stick us zamana mein nahi hoti thi. Untuk menutup amplop itu waktu itu tidak ada glue stick lem kertas itu. Balke ghar mein taiyar ki jati thi. Bahkan disediakan dari rumah. Dibuat di rumah. Atte se taiyar. Dari tepung aci lah kalau di kita. Huzur khud wo taiyar karte the. Huzur sendiri, huzur dengan tangannya sendiri menyediakan membuat itu. Phir usse wo envelop band karte. Dan dengan itu beliau menutup amplop ini. Phir un 90,000 khutut par huzur ne address talash kiye aur unke address likhe. Kemudian dari 90,000 surat itu huzur mencari alamatnya dan kemudian menulisnya sendiri. Phir huzur us khat ko dakhana mein le jate. Kemudian beliau membawa surat itu ke kantor pos. Us par stamp lagwate. Kemudian menyetempelnya. Aur phir khat bhijwate. Kemudian beliau mengirimkannya. Hame aaj kitni sahuliyat muyassar hai. Kita banyak sekali memiliki kemudahan-kemudahan saat ini. Magar iske bawajood hum mein se kitne hain jo ye keh sakte hain ki humne 90,000 ki bajaye sirf 90 hi khutoot likhe hon. Tapi meskipun demikian, siapa di antara kita yang bisa mengatakan bahwa saya telah menjawab 90,000 surat? Ye kaam khuda ke nabi ne kiya hai. Pekerjaan ini dilakukan oleh seorang nabi Allah Ta'ala. Hamari uske samne kya haisiyat hai? Maka apalah artinya kita di hadapan beliau? Huzur farmate hain ki 60,000 mehman aaye hain. Huzur bersabda ada 60,000 tamu yang datang. Sirf 7 saalon mein. Hanya di dalam masa 7 tahun saja. Agar rozana dekhein to taqreeban 26 mehman bante hain. Jika kita bagi dalam per hari maka sekitar 24 tamu yang datang setiap harinya. Rozana 26 mehman taqreeban aate. Maaf 26 tamu yang datang setiap hari. Hamare ghar mein ek mehman aa jaye. Maka jika datang seorang tamu saja di rumah kita, to samajh nahi aati ki iske liye khana kya pakana hai. Kita tidak tahu apa yang harus kita sediakan, makanan apa yang harus kita sediakan untuk tamu kita. Isko sulana kahan hai, charpai kahan se aayegi. Di mana kita harus memberikan tempat tidur dan dari mana tempat tidur itu harus kita sediakan. Usko washroom kaise lekar jana hai. Bagaimana kita membawa mereka ke kamar mandi. Lekin khuda ke nabi ne ye sare kaam khud kiye. Tetapi nabi Allah Ta'ala ini melakukan semua ini dengan sendiri. Apne haath se charpai aur bistar bichaya. Beliau membawa tempat tidur dan juga kasurnya dengan tangannya sendiri. Apne haath se khana diya. Beliau memberikan makanan melalui tangannya sendiri. Apne haath se uske liye roshni muhayya ki. Kemudian dengan tangannya sendiri beliau menyalakan lampu untuk mereka. Aane wale mehman mukhtalif ilaqon se aate the. orang tamu-tamu yang datang itu datang dari berbagai macam daerah. Har ek ka shauk aur adat mukhtalif thi. Apa yang mereka sukai dan adat mereka itu lain-lain. Koi roti khata tha, koi chawal pasand karta tha. Ada yang makan roti, roti canai, ada yang makan nasi. Koi dudh peene ka aadi tha, koi chai peene ka aadi tha. Ada yang terbiasa minum susu, ada yang terbiasa minum chai. Hatta ke kuch log aise bhi aate the jo paan khane ke aadi the. Ada juga orang-orang yang datang yang biasa mereka memiliki adat memakan bako itu ya. Semacam bako. Huzur har ek ke liye uski zarurat ke mutabik khana taiyar karwate hain. Dan Huzur menyediakan semuanya itu berdasarkan kecenderungan-kecenderungan mereka itu. Jo paan khane ke aadi the Qadian mein paan nahi milta tha. Yang terbiasa makan apa namanya, bukan bako ya, apa di kamp macam itulah fan itu di Qadian tidak ada. To Huzur Amritsar se uske liye paan mangwate. Jadi Huzur apa namanya memesan dari Amritsar. Phir Huzur ne farmaya hai. Lalu Huzur bersabda, in 7 saalon mein 20,000 ishtihar shaya kiye. Di dalam masa 7 tahun ini 20,000 selebaran telah disebarkan. Hamare paas aaj sari sahulatein. Kita memiliki semua kemudahan-kemudahan saat ini, semua fasilitas. Light bhi hai. Ada listrik. Computer bhi hai. Ada komputer. Kaam karne wale log bhi muyassar hain. Kemudian orang-orang yang biasa mengerjakan pekerjaan ini juga mudah ditemui. Lekin humne apni sari zindagi mein wo kaam ya us kaam ka ek hissa bhi nahi kiya jo Huzur ne sirf 7 saal mein kiya hai. Tetapi selama sepanjang hidup kita satu bagian pun dari pekerjaan-pekerjaan ini tidak kita lakukan, yang mana Huzur lakukan hanya dalam masa 7 tahun saja. Ye main sirf 7 saal ki baat kar raha hu, baki zindagi ki baat nahi kar raha. Saya ini hanya menyampaikan dalam masa 7 tahun, bukan sepanjang usia Huzur. Ye 5 baatein bayan karne ke baad, setelah menyampaikan 5 perkara ini, Hazrat Masih Maud Rasulullah ne ek aur baat bhi Fateh Islam mein bayan ki hai. Di dalam kitab Fateh Islam juga beliau menjelaskan satu perkara lagi. Huzur ne farmaya hai, Huzur bersabda, ke in sare kamon ke liye rupya ki zarurat hai. Bahwa untuk melakukan semua pekerjaan ini diperlukan dana. Goya canda ka agaz. Seolah-olah inilah dimulainya canda itu. Ye sare lecture ko sunte hue is baat ko zehen mein rakhein ki hum nizam-e-jamaat ko samajh rahe hain. Setelah mendengar semua perkara ini, kemudian camkan di dalam otak kita, dalam pikiran kita, baru kita akan memahami nizam jemaat. Kaya kis tarah aista-aista terakki karta gaya. Bahwa bagaimana sedikit demi sedikit nizam ini semakin maju. Pehle tajneed ka department bana. Bahwa pertama-tama Huzur membuat departemen tajneed. Mehman aane shuru huye to langar khana shuru ho gaya. Kemudian orang-orang mulai berdatangan, maka langar khana dimulai langar khana. Kutub ishtiharat aur khutut ka silsila shuru hua to tasneef ka department ban gaya. Ketika kitab menjawab surat-surat dan serbalan-serbalan diterbitkan, maka mulailah dibuat departemen penerbitan. Isyarat atau tasneef mana? Penulisan dan penerbitan. Jab ye silsila kuch bada, ketika silsila ini telah membesar, to Huzur ke paas jo sahaba maujood hote the, sahabat-sahabat yang berada di sekitar Huzur, Huzur unse bhi baaz dafa madad le liya karte the. Kadang-kadang Huzur juga meminta bantuan dari mereka. Masalan, contohnya Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib ke bare mein ye riwayat milti hai. Ada satu riwayat berkenaan dengan Hazrat Munshi Zafar Sahib Rajawan, ke jo khutut aate the Huzur unko kholne ke liye aur unka jawab likhne ke liye Munshi Sahib ko paas bitha liya karte the. bahwa untuk membuka surat-surat yang datang dan juga untuk menjawabnya, beliau meminta Munshi Sahib untuk duduk di sana. Wo khat khol kar huzur ko sunate, huzur uska jawab batate. Kemudian beliau membukakan surat itu, memperdengarkannya kepada huzur, dan kemudian huzur memperdengarkan jawabannya. Aur Munshi Sahib wo khat likh dete. Kemudian Munshi Sahib menulis surat itu, jawaban. Isi tarah Munshi Sahib ke ilawa baz aur logon ke naam bhi milte hain jinhone ye kaam kiya. Selain Hazrat Munshi Sahib ini, juga banyak sekali yang lain-lainnya juga yang mengerjakan pekerjaan ini. Saya aista-aista daftar private secretary ka aghaz hua. Seolah-olah sedikit demi sedikit kemudian ada daftar kantor sekretaris pribadi pun dimulai. Jab kitab Fateh Islam shaya hui. Ketika kitab Fateh Islam ini disebarkan, to is kitab mein Huzur ne ek baat badi aham bayan farmayi. Di dalam kitab ini ada satu perkara yang Huzur sampaikan sangat penting. Huzur ne farmaya Hazrat Masih Nasri alaihi salam wafat ho chuke hain. Huzur bersabda bahwa Hazrat Masih Nasiri telah wafat. Aur jo aane wala Masih Maud hai wo main hi hoon. Dan Masih Maud yang akan datang itu adalah aku sendiri. Iske saath hi Huzur ne do aur kitabein bhi shaya farmayi. Bersama dengan itu juga Huzur menulis dua kitab yang lain, jinke naam Azala wa Ham aur Tawzi'e Maram hai. Namanya Izalah Al-Ham, kitab Izalah Al-Ham dan Tawzi'e Maram. Jin mein Huzur ne is hawala se badi tafseel se bahas farmayi. Yang berkenaan dengan hal ini, Huzur menyampaikan secara detail. Berkenaan dengan hal ini, Huzur menyampaikan secara detail dua kitab ini. Jab ye kitabe shaya hui, ketika kedua kitab ini diterbitkan, to kyunke ye baat musalmanon ke marwaja aqida ke khilaf thi, dikarenakan hal ini bertentangan dengan akidah yang diyakini oleh orang-orang Islam. Kyunke musalmanon mein ye aqidah aam tha ke Hazrat Masih Nasri zinda aasman par maujood hain. Bahwa secara umum orang-orang Islam ini memiliki akidah adalah bahwa Hazrat Isa Al-Masih itu masih hidup di langit. Jab Huzur ne unki wafat ka elan kiya aur apne Masih Maud hone ka dawa farmaya, maka ketika Huzur menyampaikan kewafatan beliau dan menyampaikan pendawaan sebagai Al-Masih, to wahi musliman jo pehle aapki tareefein kiya karte the, maka orang-orang Islam yang dulu memuji-muji beliau, aapke mukhalif ho gaye, maka tiba-tiba menjadi penentang beliau. Aur wahi Maulvi Muhammad Hussain Batalvi sahib, dan dia dan di antaranya adalah Maulvi Muhammad Hussain Batalvi sahib, jinhone Barahine Ahmadiyah par review likha tha, yang menulis ulasan Barahine Ahmadiyah, aur aapki tareef ki thi, dan menyampaikan pujian yang tinggi kepada beliau. Unhone hi sare Hindustan ka daura karke Huzur ke khilaf ek fatwa taiyar kiya. Maka dia juga yang melakukan perjalanan ke seluruh Hindustan kemudian menyiapkan satu fatwa untuk Huzur. Ye fatwa kufur tha. Fatwa ini adalah fatwa kufur. Aur is par Hindustan ke tamam bade-bade ulama ke dastakhat karwaye. Dan atas hal ini semua ulama-ulama besar di Hindustan membubuhkan tanda tangannya. Is se pehle sirf Isai aur Hindu Huzur ke mukhalif the, ab musalman bhi mukhalif ho gaye. Sebelumnya hanya orang-orang Hindu dan orang-orang Kristen saja yang menjadi penentang Huzur, maka sekarang orang-orang Islam pun telah menjadi penentang Huzur. In halat mein Huzur akele reh gaye, chunanche Huzur ne faisla kiya, dalam kondisi ini Huzur sendiri saja karena Huzur telah memutuskan, ke jo Ahmadi ahbab hain unko mashwara ke liye qadiyan bulaya jaye. Panggillah para Ahmadi untuk bermusyawarah di Qadian. Junache Desember 1891 mein Huzur ne Ahmadiyon ko Qadian mashwara ke liye bulaya. Oleh karena itu pada Desember 1891 Huzur memanggil para Ahmadi untuk bermusyawarah di Qadian. اس موقع پر حضور نے آمدیوں سے یہ مشورہ کیا کہ اس طرح ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور pada kesempatan ini Huzur menyampaikan menyampaikan kepada para Ahmadi dalam musyawarah ini bahwa apa yang saat ini penentangan-penentangan telah dimulai, apa yang harus kita lakukan. Is mauka par Huzur ne ek mazmoon likha hua tha jo is mauka par padha gaya. Pada saat pada kesempatan itu Huzur menulis satu makalah yang dibacakan pada kesempatan tersebut. Jiska naam Asmani Faisla hai. Yang dinamakan Asmani Faisla. Ye Huzur ki ek kitab hai. Ini adalah salah satu kitab Huzur. Jab ye mazmoon padha gaya, ketika makalah ini diperdengarkan, to logo ne ye rai di, maka orang-orang memberikan pendapat کہ فی الحال اس مضمون کو شائع کر دیا جائے. Maka untuk saat ini sebarkanlah apa namanya makalah ini. اور لوگوں کے رد عمل کا انتظار کیا جائے. Kemudian tunggulah reaksi dari orang-orang. جیسا رد عمل آئے گا اس کے مطابق ہم پروگرام آئندہ کے لیے تجویز کریں گے. Dan sebagaimana ada sesuai dengan reaksi mereka, maka berdasarkan hal itulah kita akan siapkan program untuk yang akan datang. Isi ijlas mein ek aur faisla bhi hua. Dan di dalam meeting itu juga ada satu keputusan ke aainda se har saal isi tarikh par jo bhi qadian aa sake usko aa jana chahiye. Maka setiap tahun siapapun yang bisa di dalam tanggal tersebut, setiap tahun siapapun yang bisa datang ke kajian maka dia harus datang. Jo kitab Asmani Faisla hai, kitab Asmani Faisla, isme Huzur ne ye mazmoon bayan farmaya hai. Di dalam kitab ini Huzur menyampaikan ke dekho jo mukhalifat ka tareeq tumne ikhtiyar kiya hua hai, lihatlah cara mereka menentang, وہ درست نہیں ہے. Maka cara-cara itu tidaklah betul. Syarif log is tarah nahi kiya karte. Orang-orang yang baik tidak melakukan hal seperti itu. Ke galiyan dein aur badzubani kare. Bahwa memberikan caci maki dan berkata-kata yang kotor. Mera dawa mamur hone ka hai. Mera dawa ek mamur hone ka hai ki main Khuda Taala ka ek mamur hoon. Bahwa pendakwaanku adalah sebagai seorang makmur. Quran Karim ne jo tareeq mamurin ki shinakht ka bayan kiya hai, apa yang dijelaskan oleh Al Quran Karim jo mamur ke tareeq ko shinakht karne ka pehchanne ka jo tareeq Quran Karim ne bayan kiya hai us par parkh liya jaye. Bahwa apa yang disampaikan untuk mengetahui kebenaran seorang makmur yang disampaikan oleh Al Quran Karim, maka telitilah hal itu. Quran Karim ne nabi ki jo nishaniyan batayi hain un par mujhe dekh lo ki main pura utarta hu ya nahi utarta. Tanda-tanda kebenaran seorang nabi yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, lihatlah dalam diriku apakah ada atau tidak. Jo tareeq Quran ne bayan farmaya hai us par amal karo. Cara yang dijelaskan oleh Al-Qur'an maka lakukanlah itu. جو گالیوں کا طریق تم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے. Dan cara-cara caci maki yang sedang kalian lakukan itu maka tinggalkanlah. Quran Karim ne kya tareeq bayan farmaya hai, apa yang dijelaskan, apa tata cara apa yang dijelaskan dalam Quran Karim? Huzur ne farmaya ke wo dua ki qubooliyat ka nishan hai. Huzur menjelaskan yaitu tanda di pengabulan doa-doa. کہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں. Maka berdoalah kalian, saya pun akan berdoa. تم کسی معجزہ کا مطالبہ کرو, کسی نشان کا مطالبہ کرو. Maka mintalah satu tanda atau satu mujizat. یہ طریق تو ایک مامور کی شناخت کے ہوتے ہیں. Inilah tata cara untuk mengetahui kebenaran seorang makmur atau seorang nabi. اس طرح مجھے پہچان سکتے ہو. Maka dengan cara demikianlah kalian bisa mengenaliku. Main iske liye taiyar. Maka dan saya siap untuk hal itu. Lekin galiyan dena syarif logon ka kaam nahi. Tetapi memberikan caci maki bukanlah tata cara orang-orang yang mulia, orang yang baik. Cunache ye kitab shaya kar di. Demikianlah kitab ini kemudian disebarkan. Ye ijlas jo mashwara ke liye bulaya gaya tha. Meeting ini yang mana dengan untuk tujuan musyawarah telah dipanggil orang-orang. Ye darasal Jamaat Ahmadiyya ke pehle jalsa salana ki buniyad thi. Ini adalah awal pertama kali dimulainya jalsa salana Jamaat Ahmadiyah. Isme 75 log shamil hue, 75. Di dalamnya ada 75 orang yang ikut serta. Yahi jamaat mein majlis shura ki ibtida thi. Dan ini juga lah majlis shura yang pertama di dalam jemaat. To is tarah jemaat ke do aur department shuru ho gaye, jalsa salana ki ibtida ho gayi. Dan dengan demikian dibentuk juga dua departemen yang lain, yaitu jasa salana dan syura tadi. Iske baad kuch waqt aur guzra aur waqt guzarne ke saath kuch aur idare jamaat mein bante chale gaye. Dan demikianlah waktu berlalu dan kemudian ada departemen-departemen yang lain, perkantoran-perkantoran departemen-departemen yang lain yang dibentuk. Masalan madrasah ka qiyam hua. Misalkan pendirian madrasah atau sekolah. Kadian mein press laga. Kemudian ada printing press di Kadian. Jab Ahmadiyon ke khilaf kufur ke fatwa lage aur unka boycott hua. Ketika fatwa kufur kepada Jemaat Ahmadiyah untuk menentang Jemaat Ahmadiyah ada dan kufur ke fatwa lage aur unke liye mushkilat paida hui. Kemudian ada kesulitan yang timbul karena hal tersebut. To un masail mein se ek masla shadiyon ka tha. Maka di antara masalah-masalah yang timbul itu adalah masalah pernikahan. Oh, tadi boikotnya terlewat. Bahasiyat muballigh is baat ko bhi aap gaur se suno. Sebagai muballigh maka tuan-tuan harus memperhatikan dengan seksama hal ini. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam ne is kaam ke liye apne paas do register taiyar kiye. Beliau alaihissalam telah menyiapkan dua buku untuk pekerjaan ini. Ek register par likha tha Kawaiful Banin. Di salah satu buku tertulis biografi data lengkap anak laki-laki. Aur dusra register tha Kawaiful Banat. Dan di buku yang lain tertulis data diri anak-anak perempuan. Isme un ladke aur ladkiyon ke kawaif darj the jo ahmadi the aur shaadi ke qabil the. Di dalamnya tertulis data diri laki-laki, anak-anak laki-laki dan perempuan ahmadi yang sudah siap menikah. Bahasiyat muballigh ye register aapke paas bhi hona chahiye. Dan tuan-tuan sebagai mubalig harus memiliki buku register ini, data ini. Lekin iske liye jo tariq huzur ne ikhtiyar farmaya aapko bhi us par amal karna hoga. Kemudian cara yang huzur telah lakukan maka harus berdasarkan hal itu tuan-tuan pun melakukannya. Ye register sirf huzur ke apne paas hote the, huzur almari mein isko band karke rakhte the. Dua buku ini senantiasa ada bersama huzur dan huzur simpan di dalam lemari kemudian dikunci, digembok. Ye baatein public mein bayan karne wali nahi hoti. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan atau disampaikan kepada masyarakat umum, pada ahmadi yang lain. Ke aap bachiyon ke qawaid logon ke samne jagah-jagah bayan karte hain. Yaitu tuan sampaikan data diri lajnah-lajnah kita di depan orang-orang di berbagai tempat. Nek niti bhi zaruri hai aur razdari bhi zaruri hai. gas rakhna apne paas kisi aur se share na karna. Jadi apa namanya harus baik dan juga ini harus dirahasiakan. Ye aapke paas amanat hoti hai. Ini adalah suatu amanat yang ada di tuan-tuan. Sirf jo mutalqa aadmi hai jiske saath aap samajhte hain ki rishta hona chahiye sirf us tak ye baat bayan kare. Tuhan hanya bisa menyampaikan kepada seseorang yang Tuhan pikir bahwa dia memang akan mencari jodoh. Barhal is tarah jamaat mein rishta nata ka shoba shuru hua. Dan dengan demikian di dalam jemaat telah dibentuk satu departemen rishta nata. Departemen yang baru itu departemen rishta nata. Pada tahun 1901 Hindustan mein mardam shumari hui. Di Hindustan ada sensus. Dilakukan sensus. Is mauka par ye faisla hua pada saat itu diputuskan ki jin logon ne Hazrat Aqdas Masih Maud Rasulullah Sallam ki bayat ki hui hai, orang-orang yang bayat yang telah bayat kepada Hazrat Masih Maud Rasulullah Sallam, unki ek alag pehchan honi chahiye, dia harus memiliki satu tanda yang membedakan dari yang lain. Chunache ye faisla hua, oleh karena itu telah diputuskan ke wo apna indraj jamaat ahmadiyah ke fard ke taur par karwayenge, bahwa data dirinya itu akan dituliskan sebagai jemaat Ahmadiyah. Isse pehle bayat ka silsila to shuru ho chuka tha, sebelum itu silsila bayat yang telah dimulai. Maine kal bhi arz kiya tha ke bayat ka silsila shuru ho gaya tha lekin jemaat ko jemaat ahmadiyah ka naam nahi diya gaya tha. Kemarin pun sudah saya sampaikan bahwa silsilah bayat itu sudah dimulai tetapi tidak ada nama jemaat Ahmadiyah. Ye wo mauka tha jab jemaat ko jemaat Ahmadiyah ka naam diya gaya. Inilah saat di mana nama jemaat Ahmadiyah ditetapkan tahun 1901. Waktu thoda reh gaya hai, agar koi baat puchna chahte hain ek do minute mein to puch le, baki kal yahan se shuru karenge. Jadi karena nggak waktu sebentar lagi, kalau ada pertanyaan silahkan dalam 1-2 menit saja. Ji. Waalaikumsalam. Bayat lete waktu to Hazrat Sufi Ahmad Jan faut ho chuke the ji, to inka sawal ye ke kya Sufi Ahmad Jan ka naam 39 mein shamil hua nahi? Enggak masuk. Ek baat main arz karni chahta hu, kal maine baaz doston ke sawalon ka jawab us waqt lecture ke dauran nahi diya tha. Uska taqdim kar dunga. Saya ingin sampaikan satu hal bahwa kemarin saya tidak menjawab pertanyaan yang diajukan ketika kuliah sedang berlangsung. Aur maine arz ki thi ke jab sawal aur jawab ka waqt ho us waqt wo sawal puche. Dan saya pun meminta agar bertanya pada saat tanya jawab. Kyunki wo sawal lecture se mutalliq nahi the. Karena pertanyaan tersebut tidak ada kaitannya dengan kuliah yang sedang disampaikan. Agar us waktu unka jawab diya jata, to ham apne mazmoon se hat jate. Bila jawabannya diberikan saat itu, maka kita akan melenceng dari topik yang sedang kita bahas. Lekin maine mehsoos kiya hai ki shayad baaz bhaiyon ko ye baat buri lagi hai. Tetapi saya merasa jangan-jangan tidak enak yang bertanya. Merasa tidak enak. Iske liye main maafi chahta hu. Oleh karena itu saya ingin meminta maaf. Agar phir bhi meri koi baat kisi ko buri lage to main pehle maafi chahta hu. Maka jika nanti juga ada kata-kata dari saya yang tidak yang kurang baik, saya dari sekarang saya minta maaf. Kyunki zuban ko samajhna bhi mushkil hai. Karena memahami bahasa juga cukup ya cukup sulit. Isliye agar kisi ko meri koi baat buri lage to main uske liye maafi chahta hu, lekin mera qatan ye maqsad nahi hai ki kisi ko koi takleef pahunchai jaye ya kisi ki tahqeer ki jaye. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung oleh kata-kata saya, jadi saya dari sekarang saya minta maaf. Tapi tidak ada maksud sama sekali untuk menyakiti seseorang atau untuk menyinggung siapapun. Sirf maksud ye hai ki hum apne mazmoon par apni line par seedhe chale. Hanya tujuan saya hanyalah agar kita tidak melenceng dari topik yang sedang kita bahas. Baki aap jitne marzi sawalat puchhein, main sare sawalat ka jawab dekar jaunga. Sisanya silakan apa namanya bertanyalah semaunya ya Pak, sebanyak-banyaknya, maka saya akan sampaikan jawabannya. Aur agar jawab na aata hua to bata dunga ki mujhe nahi aata. Maka jika saya tidak bisa menjawab saat itu, maka saya akan saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menjawab. Terima kasih. Bagus. Enggak ada lagi. Bagus banget. Ab inko kehte hain ki jumme ka time hai, aaj chutti hai, abhi ho jayegi, taiyari kar le jumme. Karena hari Jumat, jadi ya sudah sampai satu. Urdu ki class aaj nahi. Enggak ada kelas Urdu, jadi persiapan untuk sholat Jumat.